من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelumnya kami minta maaf karena terlambat. Perjalanan sangat padat. Ada konvoi beberapa jenis motor yang sempat mengganggu jalan sehingga enggak bisa cepat-cepat. Walhamdulillah ikhwah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali membaca kitab Al-Bid'atu Dawabiduha wa Atharuha Sayyi'u fil Ummah karya Al-Syeikh Al-Alamah Ali Ibn Muhammad Nasir Al-Faqihi. Langsung kita masuk pada halaman yang sedang kita baca pada pertemuan terakhir, sampai pada kalimat mana? Ada yang tahu? Halaman berapa, Mas? 10. Halaman 10. Rahmatan lil alamin. Halaman 10. Yang paling bawah. Alinea berapa? Qala Imam Syatibi, sudah kita baca? Sudah selesai. Oh iya, sahih. Kita ulang kembali ucapan Imam Asy-Syatibi. Wa yaqulu al-Imam Asy-Syatibi fi kitabihi al-Qayyim al-I'tisam fi mujalladah al-ula fi safhah 49. Berkata Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau yang mulia, yakni Al-I'tisam, pada jilid yang pertama, halaman 49. Qala Syekh, innal mubtadi'a mu'anidun lisyari'i wa musyaqun lahu. Sesungguhnya mubtadi' ahlul bid'ah adalah seorang yang menentang terhadap syariat, wamusyakun lahu, dan dia juga sebagai seorang yang menyelisihi, menyimpang terhadap syariat. Kenapa demikian? Kenapa ahlul bid'ah itu disebut oleh beliau sebagai penentang dan sukanya menyelisihi? Li'anna syari'a, karena syari'a yang membuat syariat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, qad ayyana al-matalib al-abda turuqan khasah. Sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan hal-hal yang dituntut dari seorang hamba, turuqan khasan, jalan yang khusus. Jadi, Allah sebagai pembikin syariat telah menentukan bagi hamba-hambanya, yakni kita semuanya, jalan tertentu. Salat tertentu, zikir tertentu, ibadah tertentu, semuanya telah ditentukan jalan-jalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wujuhin khasatin, dengan cara yang tertentu pula, khasah. Ya, jalannya tertentu, jenis-jenis ibadahnya tertentu, dan masing-masing cara dalam menjalankan ibadah tersebut pun khasah, telah tertentu, telah dikhususkan tata caranya. Wa kassara al-khalqa 'alayha, dan Dia Allah sang pembikin syariat ini telah membatasi semua makhluk, membatasi semua hamba-hambanya alaiha untuk berjalan di atas jalan yang telah ditentukan oleh Allah tersebut. Dibatasi, enggak boleh yang lain. Begitu maksudnya. Bil amri wan nahi wal wa'di wal wa'idi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan batasan kepada hamba-hambanya dengan adanya perintah dan adanya larangan dan adanya ancaman. Allah perintahkan dan sekaligus diberi janji, siapa mengamalkannya maka dia mendapatkan pahala. Allah dengan berbagai macam ancaman, sekaligus Allah pun mengancamnya dengan azab dan siksa. Ya. Wa al-khaira fiha wa syara fi ta'addiha. Dan Allah mengabarkan bahwasanya kebaikan-kebaikan itu adalah padanya. Dan ya Allah mengabarkan kenikmatan, kesejahteraan, ridha Allah, rahmatullah, surga Allah adalah di atas jalan tersebut yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Dan bahwa keburukan, kejelekan, kemungkaran, kebatilan, kesesatan itu adalah fi ta'diha, ketika serang melampauinya, yakni keluar dari batasan yang telah Allah tentukan. Seperti semisal apa? Bid'ah. Melakukan hal yang tidak disyariatkan itu berarti dia menyimpang atau menyelisihi dari yang disyariatkan, maka itu syar. Jadi kebaikan itu ada pada syariatnya. Sesuatu yang tidak dalam syariatnya maka itu adalah apa? Syar. Syar itu apa? Keburukan. Ya, kejelekan. Liannallaha ya'lamu. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui. Zat yang maha mengetahui kebaikan apa saja bagi manusia, ibadah apa saja yang Allah ridai bagi manusia. Allah maha mengetahui itu. Hal apa saja yang dilakukan oleh manusia itu bisa menyengsarakan, Allah maha tahu. Allah maha tahu. Wa nahnu la na'lam. Dan kita sebagai hamba tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang baik untuk kita. Kita tidak tahu cara meraih surga. Kita tidak tahu cara selamat dari neraka. Tidak tahu. Yang tahu itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu inna ma arsala ar-rasula. Dan sesungguhnya tak lain Allah arsala ar-rasula, mengutus seorang rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta, yang mengajarkan syariatnya Allah, yang dengan sebab itu manusia mendapatkan rahmat, dengan sebab itu manusia jadi tahu mana yang baik mana yang buruk, dengan sebab doanya Nabi seorang bisa meraih surga, selamat dari api neraka. Ini dia. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa bid'ah itu memang penentang. Allah sudah mensyariatkan dan memberikan janji, siapa yang melakukan syariat ini dia masuk surga dan selamat dari neraka. Kalau dia malah mencari jalan yang lain, betul-betul menentang. Ya, dia malah justru mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla menentukan, kami pun bisa menentukan. Nentang dia. Allah yang maha tahu ini baik, itu jelek. Malah dia mengatakan, enggak ya Allah, itu jelek, ini yang kami baik. Menentang. Kita apanya kata Syekh? Fal mubtadi'u, maka yang namanya ahlul bid'ah. Di harokat ya Mas ya? Kalau enggak di harokati berarti bisa baca kita gundul. Insyaallah. Amin ya. Pada kepengin baca kitab gundul enggak sih? Baru Mbok. Maka berusahalah semoga Allah memberikan kemudahan. Mudah kok nyatanya bisa bunyi kok. Bisa bunyi Bang Mas? Fal mubtadi'u, maka ahlul bid'ah. Mubtadi'. seorang yang melakukan bid'ah ahli bid'ahnya, radun lihada kulli, mereka menentang menolak ini semuanya. Ahlul bid'ah semuanya, ini semua yang mana yang dimaksudkan? Ini semua pas yang berisikan, saya ulangi, Allah sebagai syari', sebagai zat yang membuat syari', telah menentukan bagi hamba-hambanya jalan tersendiri. Ini ditolak oleh ahli bid'ah. Enggak bisa jalan yang lain kok, nyatanya kami juga bikin bid'ah, aman-aman saja. Nentang, nolak. Kalimat Allah menentukan dan membatasi manusia untuk berjalan di atas syariat Allah, ini juga ditolak oleh mereka. Keyakinan ini ditolak oleh mereka. Mereka mengatakan bolehnya manusia untuk berjalan di atas jalan yang lainnya. Iya. Bahwasanya bahkan nanti akan kita baca, ahlul bid'ah sampai tingkatan Allah tahu, memang kami juga tahu. Atau bahkan lebih gila lagi, Allah tidak tahu, kami lebih tahu. Ini ahli bid'ah. Betul-betul memiliki jiwa penentang. Ya Allah, engkau tidak mensyariatkan hal yang baik ini yang kami lakukan. Padahal itu bid'ah. Berarti anda, ya Allah, enggak tahu ini baik. Yang tahu itu kami. Waduh. Ini satu penentangan yang teramat mengerikan sekali. Sehingga ahlul bid'ah itu menentang itu semuanya yang tadi di atas. Seandainya ahlul bid'ah meyakini Allah menentukan syariat dan membatasi manusia untuk berjalan di atas syariat tersebut, tidak boleh membuat sendiri, bahkan surga neraka itu terkait dengan syariatnya, tidak ada jalan yang lainnya. Kalau ahlul bid'ah meyakini ini, ya enggak mungkin jadi ahlul bid'ah, Pak. Ngapain bikin bid'ah-bid'ah? Wong kita semuanya sudah ditentukan jalannya dan dibatasi jalannya harus sesuai dengan yang syar'i. Karena itu ahlul bid'ah menolak i'tiqad tadi di atas. Kemudian Syekh melanjutkan ucapannya. Fa innahu yaz'umu anna thamma turuqan ukhar. Bahwa dia ahlul bid'ah itu yaz'um, menyangka, anna thamma, bahwa sesungguhnya di sana. Sama bukan thumma ya. Sama itu di sana. Turuqan ukhar, adanya jalan-jalan yang lain. Nah, ahlul bid'ah meyakini dan menyangka bahwasanya di sana ada jalan-jalan yang lain, tidak hanya jalannya Allah saja. Laisa ma hasaruhu syari'u bimahsur. Bukan hanya jalan yang dibatasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan batasan-batasan yang ada. Jalan itu terserah banyak. Bukan hanya satu. Bukan hanya jalannya Allah saja yang ditentukan oleh ajaran Nabi. Ini keyakinannya ahli bid'ah. Wala ma'ayyanuhu bimuta'ayyin. Dan atau bita'yin. Dan tidak pula jalan itu adalah ma'ayyanuhu, apa yang telah Allah tentukan. Bimuta'ayyin, yakni dengan sebuah ketentuan yang telah ditentukan. Masing-masing bebas berarti. Masing-masing boleh. Bahkan ka'anna syari'a ya'lam wa nahnu aydhan na'lam. Bahkan ahli bid'ah itu seakan-akan dia mengatakan bahwa syari', asy-syari' itu siapa? Allah yang membuat syariat, yang menetapkan syariat. Ya'lam, Allah itu tahu. Wa nahnu aydhan ya'lam, dan kami pun juga tahu. Bal rubbama yufham min istidrakihi turuq ala syari', bahkan rubbama bisa jadi yufham, bisa difahami dari model istidraknya mereka, bal bahkan yufham, mati ini bu, kasihan yang di ummahat ini, kajian ummahat atau para abi, banyak banget abinya ini. Dua-duanya lah ya. Artinya kalau antum punya istri dalam itu nanti antum juga ngajari. Ya. Karena syari'a ya'lam. Seakan-akan syari' yaitu Allah mengetahui, kami pun mengetahui, bahkan rubbama kadangkala atau bisa jadi difahami min istidrakihi dari istidraknya ahl bid'ah. Istidrak adalah apa? Usaha mereka guna memasukkan ke dalam Islam adanya jalan-jalan yang lain atas jalan yang telah disyariatkan. Allah telah menentukan jalan, ternyata mereka berusaha memasukkan hal-hal yang tidak disyariatkan untuk dimasukkan ke dalam syariat. Bisa jadi difahami dari kalimat ini atau dari perbuatan mereka itu, annahu alima ma lam ya'lamhu syari', bahwasanya ahlul bid'ah itu tahu apa saja yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia ucapan Imam Syatibi tentang keberadaan atau kondisinya ahlul bid'ah. Jadi sangat naas kondisi mereka, sangat mengerikan, sangat membinasakan, karena ahlul bid'ah itu menganggap dirinya lebih alim daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami hadirin? Mudah atau tidak? Anda perhatikan ke sini. Saya ulas kembali supaya paling minimal faedahnya bisa difahami oleh hadirin. Ahlul bid'ah adalah mereka-mereka yang mengada-ada sesuatu yang tidak disyariatkan. Misal rajaban, muludan, nuzulul Quran, Isra Mi'raj, Muharraman, macam-macam. Ya. Hal tersebut tidak disyariatkan dalam syariat kita. Allah tidak menentukan itu termasuk bagian dari ibadah. Allah tidak memberitahukan itu syariatnya. Tidak. Maka ketika ahlul bid'ah mengada-adakan yang ini semuanya tadi yang kami berikan contoh di atas, surah Mi'raj dan yang lainnya tadi itu, ahlul bid'ah menyangka itu baik. Menyangka itu adalah apa? Baik. Muncul sebuah pertanyaan. Ini semuanya baik, kok tidak ada ya dalam syariatnya Allah ya? Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Muharraman, baik-baik, tapi kok tidak diajarkan oleh Nabi ya? Oh, berarti Allah itu enggak tahu kalau ini baik. Kita yang tahu ini baik. Maka ayo, kita adakan acara ini dan kita stempel bahwa ini adalah bagian dari agama kita Islam. Walaupun Allah tidak mensyariatkan, karena Allah enggak tahu kalau ini baik. Itulah kondisi ahlul bid'ah. Dan lebih terdahulu mereka mau melakukan kebidahan, lebih pintu pertama yang harus difahami, kenapa ahlul bid'ah itu melakukan kebidahan, bahkan membuat kebidahan, membuat. Kenapa? Karena mereka sudah terlebih dahulu meyakini bahwa yang namanya syariat itu tidak tertentu. Hanya apa yang diajarkan oleh Rasul saja. Tidak. Syariat itu ya boleh siapapun membikinnya. Ini tidak tertentu. Dengan apa yang hanya semata diajarkan oleh Nabi. Ini pintu pertama yang menyebabkan manusia jatuh pada kebid'ahan. Coba seandainya kalau mereka meyakini Islam telah sempurna dan telah disampaikan oleh Rasul semuanya, dan itu adalah syariat yang ditentukan oleh Allah untuk kita melakukannya, dan dengan menjalankan syariat ini ada balasan pahala dan ada ancaman neraka. Kalau mereka meyakini ini kaidah yang pokok ini, maka tidak akan mungkin mereka berpikir untuk mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena mereka dalam prinsip ini salah, menolak prinsip yang ini, menolak bahwa Islam telah sempurna, menolak bahwasanya Rasul telah menyampaikan semuanya, menolak bahwasanya Allah telah menentukan syariat bagi hamba-hambanya, menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membatasi umat, membatasi manusia, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla ini semuanya hanya di atas jalan yang Allah telah tentukan. Ini semuanya ditolak oleh ahlul bid'ah. Karena itu jatuhlah mereka pada kebid'ahan. Karena itu Imam Syatibi melabeli atau memberikan nama mubtadi' itu adalah mu'anid, para penentang. Jadi dia, apa yang beliau ungkapkan tadi dari atas adalah untuk menguatkan mengapa Syekh Imam Syatibi mengatakan innal mubtadi'a mu'anidun, bahwasanya ahlul bid'ah itu adalah seorang penentang, wa musyakun lahu, dan orang yang memang gemar menyelisihi apa yang disyariatkan. Wa hadzal amal minal mubtadi'i, wa hadzal amalu, perbuatan seperti ini yang dilakukan oleh ahlul bid'ah mubtadi', ya, in kana maqsudan fa huwa kufrun, jikalau hal itu memang sesuatu yang diniatkan, sesuatu yang dituju oleh mereka, maka ini adalah bentuk kekafiran. Ya, wa in kana ghaira maqsudin fa huwa dhalalun, dan jikalau hal ini bukanlah niatan mereka dan bukanlah tujuan mereka, maka ini adalah sebuah kesesatan. Maksudnya ya kaum muslimin, kalau ahlul bid'ah betul apa yang disebut oleh Syekh, meyakini seperti itu bahwasanya Allah tidak menentukan jalan dan tidak membatasi jalan bagi hamba-hambanya, atau bahkan ahlul bid'ah mengatakan Allah itu tahu, kami pun tahu, atau bahkan Allah tidak tahu, kami yang lebih tahu. Kalau seperti ini kondisinya dan itu adalah keyakinan mereka, maka ini bentuk kekafiran. Tetapi kalau mereka mengatakan, oh udah kayak gitu, kami melakukan bid'ah ini, kami anggap ini baik, walaupun tidak disyariatkan, kami melakukan ini dalam mereka ibadah, kami tidak menentang, kami tidak ngeyel, kami tidak menyelisih, anggapan mereka seperti itu. Orang yang melakukan muludan, itu anggapannya menyelisihi, tidak? Tidak. Memperingati nuzul Quran, menganggap menyimpang atau tidak? Tidak. Maka itu sesat. Tapi kalau ini kami menentang, Allah tidak mensyariatkan ini, tapi kami mensyariatkan karena kami lebih tahu ini baik daripada Allah, ini kufur. Kalau mereka tidak meyakini itu, tidak menyangka itu, tidak ada niat untuk itu, maka itu dolal, sesat. Sebagaimana sabda Nabi, fa inna kulla bid'atin dolalatun, sesungguhnya semua yang bid'ah itu adalah apa? Sesat. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kita lanjutkan. Yang kedua dari ucapan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, "Tsumma innal mubtadi'a bi'amalihi hadza qad nazzala nafsahu manzilatan al-mudahi lis-syari'i." Kemudian sesungguhnya al-mubtadi' ahlul bid'ah bi'amalihi hadha, dengan perbuatannya ini tadi, yakni mengada-ada sesuatu yang tidak diadakan dalam syariat, ya, qad nazzala nafsahu, sungguh dia telah mendudukkan dirinya sendiri manzilatan, pada sebuah kedudukan, al-mudahi lisyari', sebuah kedudukan yang menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam membikin syariat. Kenapa demikian ikhwan? Ahlul bid'ah yang membuat bid'ah kok disebut oleh Imam Syatibi telah mendudukkan dirinya sebagai tandingan bagi Allah dalam membuat syariat? Karena kata Syekh, li'anna syari'a, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha syari'i, yani zat yang membuat syariat, wada'a asy-syara'i'a, dialah Allah satu-satunya zat yang menetapkan syariat. Menetapkan ada ibadah sholat, cara-caranya sholat, zikir-zikirnya sholat, atau apa yang diucapkan pada sholat, zikir-zikirnya, itu semuanya yang menentukan siapa? Allah. Zakat, apa saja yang dizakati, bagaimana cara berzakat, itu yang menentukan Allah. Pernikahan, seperti itu juga, haji, umrah, puasa, wada'a syara'i, Allah yang menentukan, menetapkannya. Wa alzamal khalqal jari ala sunaniha, wa alzama, dan Allah mengharuskan. Alzama artinya Allah mengharuskan al-khalqa kepada semua manusia, al-jari untuk mengalir, untuk menjalankan, berjalan di atas ajaran-ajarannya, ala sunaniha, ini ketentuan-ketentuan Allah, sunnah-sunnah Allah, yakni ajaran-ajarannya. Wasara huwal munfaridu bidzalik. Wasara, dan jadilah dia Allah adalah zat yang esa. Huwal munfarid, satu-satunya. Ya, munfarid, seorang diri kalau bahasa kitanya. Zat hanya satu-satunya, dialah. Bidzalik, dengan itu. Itu apa namanya? Wad'u syara'i, dalam menetapkan syariat-syariat. Hanya hak Allah saja yang menetapkan syariat-syariat, menetapkan ibadah-ibadah, menetapkan akidah-akidah, muamalah-muamalah, halal-haram, semuanya hanya Allah. Allah munfarid, Allah itu satu. Ya. Lianahu hakama bainal khalqi fima kanu fihi yakhtalifun. Lianahu, dan juga karena dialah Allah, hakama bainal khalq, adalah zat yang menghukumi segala ketentuan yang terjadi di antara makhluk-makhluknya. Fima kanu fihi yakhtalifun, dalam hal apa saja yang mereka perselisihkan. Bisa dipahami hadirin? Ya. Ini juga manhaj. Apa yang kita baca di sini, ikhwan, dari awal sampai sekarang, ini adalah manhaj. Isi manhaj kita, isi metode dalam beragamanya kita. Yang pertama dulu, masih ingat? Pembahasan awal kitab ini di halaman-halaman pertama berbicara tentang kewajiban mengikuti apa yang Allah turunkan. Dan tidak boleh mengikuti selain dari wahyu. Semisal tidak boleh mengikuti nenek moyang, harus mengikuti wahyu dalam beberapa ayat awalnya. Ini manhaj. Gak boleh mengikuti selain yang diwahyukan. Sepakat tidak? Kalau sepakat lanjut bicara. Kalau gak sepakat jangan lanjutkan. Karena itu adalah prinsip awal. Untuk kemudian pembicaraan berikutnya adalah di atas prinsip Islam itu adalah satu agama yang telah sempurna. Sepakat? Atau tidak sepakat? Kalau tidak sepakat, jangan lanjutkan pembicaraan. Harus sepakat. Kalau tidak sepakat, nanti akan ada beberapa macam hal. Islam belum sempurna, karena itu kami bikin bid'ah, kan gak ada masalah, karena belum sempurna. Ini repot. Harus diterangkan dulu satu prinsip besar ini. Islam telah sempurna. Yang berikutnya, Syekh telah membahas juga, Islam sempurna, dan juga telah sempurna pula Nabi kita dalam mengajarkannya. Agar supaya tidak ada ahlul bid'ah yang memiliki celah. Memang Islam sempurna, tapi Rasul belum mengajarkan semuanya. Nyatanya ini ada kebaikan yang bagian Islam tapi belum diajarkan. Ini pun sudah dibantah oleh beliau. Harus disepakati. Sampai pada pembahasan kali ini, bahwasanya termasuk isi manhaj kita adalah Allah satu-satunya zat yang menciptakan syariat. Sampai sini bisa dipahami hadirin? Ya, ini harus disepakati. Kalau kita sedang berbicara sama orang, sepakati dulu manhaj yang besar ini. Allah yang menyatu, ya Allah yang sendirian dalam menentukan syariat. Sepakat? Kamu yakin hanya Allah semata yang berhak membuat syariat? Kalau dia tidak yakin, jelaskan lagi. Kalau dia juga tidak yakin, tinggalkan. Tidak ada manfaatnya bicara sama orang seperti itu. Ya. Fasyar'u, maka yang namanya syariat, laisa min mudrikatil ukul. Yang namanya syariat itu bukanlah, laisa bukanlah dari hasil akal. Mudrikat adalah hal-hal yang bisa ditentukan oleh akal. Tidak. Syariat itu bukan hasil jeripayah, penggodokan akal. Bukan. Ini juga isi manhaj kita, ikhwan. Ini dasar-dasar beragama adalah ini. Hatta yada'a kullu insanin tashri'an min 'indi nafsihi. Sehingga di sini, sehingga masuk ke dalam, masuk ke atas, ke depannya, sehingga kalau seandainya syariat ini adalah hasil akal manusia, yad'u kullu insan, setiap orang akan bisa membikin tashri'an, sebuah syariat, min 'indi nafsihi, dari setiap dirinya masing-masing. Kalau seandainya syariat itu adalah hasil pikiran orang, ya tentunya setiap orang akan bisa menentukan syariat untuk dirinya sendiri, dan ketentuan itu berlaku bagi dia, mungkin bagi para pengikutnya. Kalau seandainya itu betul, ternyata yang benar adalah syariat ini adalah milik Allah sendiri, tidaklah didapati dari akal manusia. Syariat bukan dari hasil akal manusia. Walau kanal amru kadzalik, kalau seandainya perkara ini, yakni penentuan syariat itu adalah dengan akal, kalau seandainya seperti itu, lamahtija ila bi'tsatir rusuli ila al-bashariyah, lamahtija, maka tidaklah dibutuhkan, kalau demikian maka tidaklah dibutuhkan kepada diutusnya para rasul kepada umat manusia. Ya lama, yakni maka tidak ihtija dibutuhkan kepada diutusnya para rasul. Kalau seandainya syariat itu adalah hasil akal manusia, tidak perlu adanya rasul. Enggak perlu adanya kitab suci yang memberikan hidayah, petunjuk. Enggak perlu ada kalamullah. Bisa ngawakar pedewek-dewek lah. Syariat itu juga bisa dibikin oleh kalian masing-masing kok. Begitu. Ternyata tidak seperti itu. Yang ada adalah Allah menurunkan wahyu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan Allah mengutus para rasul sebagai utusan yang menyampaikan wahyu itu dan memberikan contoh kepada umat manusia bagaimana cara beribadah yang benar. Karena itu syariat bukan hasil pikiran manusia. Faka'anna hadzal mubtadi', maka seakan-akan hadzal mubtadi', ahlul bid'ah ini, fi dinillah, yang mengada-ada dalam urusan agama Allah, qad sayyara nafsahu nadhiran wa mudahiyan asy-syari'atu lisy-syari'i. Seakan-akan ahli bid'ah ini yang membikin atau mengada-ada sesuatu yang tidak disyariatkan, sungguh dia telah menjadikan dirinya qad sayyara nafsahu. Qad artinya sungguh, sayyara telah menjadikan nafsahu, dirinya, dia nadhiran sebagai tandingan, wa mudahian sebagai saingan, lisyari' terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Haythu amila tashri'an mithlahu. Ketika apa? Hal ini bisa dilihat dari saat apa? Ketika kapan? Ketika dia amila melakukan sebuah pensyariatan semisal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Dengan kalimat lain, ahli bid'ah hendak mengatakan, ya Allah, bukan hanya engkau saja yang bisa membuat syariat. Nih kami juga bisa membuat syariat. Dia telah mencanangkan dirinya sebagai musuh, tandingan bagi Allah, persaingan dalam membuat syariat. Engkau mengutus Rasul, mengajarkan syariat, kami pun punya umat yang mengikuti kami dengan syariat kami. Ini ahlul bid'ah. Kondisinya semisal itu, seakan-akan mereka seperti itu. Ya. Wa fataha babal ikhtilafi wal furqah. Maka ahlul bid'ah yang semisal ini, dia telah membuka bab perbedaan dan perpecahan di kalangan umat. Karena masing-masing ahlul bid'ah berbeda dengan ahlul bid'ah yang lain. Ahlul bid'ah yang satu membuat bid'ahnya sendiri, sebagaimana ahlul bid'ah yang lainnya pun membuat bid'ahnya sendiri. Akhirnya terjadi apa? Perbedaan dan perpecahan. Masing-masing berbangga dengan bid'ahnya masing-masing. Masing-masing berbangga dengan tokohnya masing-masing. Terjadilah perpecahan di kalangan umat. Beda halnya jikalau umat kembali kepada syariat yang satu, meyakini bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak membuat syariat, yang lainnya tidak boleh. Maka niscaya akan terjadi yang namanya apa? Persaudaraan, persatuan, dan jauh dari perpecahan. Bisa dipahami hadirin? Inilah dia ucapan Imam Asy-Syatibi yang berkaitan tentang ahlul bid'ah. Karena itu, ahlul bid'ah adalah musuh Islam. Ahlul bid'ah adalah musuh sunnah. Sunnah adalah bikinannya Allah. Nabi kita mengajarkannya kepada kita untuk kita melakukannya. Ahlul bid'ah tidak mau menerima itu. Bahkan mereka membuat sunnah-sunnah sendiri, ajaran-ajaran sendiri, dan mereka ajarkan kepada umat manusia agar manusia menjauhi syariat yang Allah telah syariatkan. Ya. Bisa dipahami? Bisa mengikuti enggak kitabnya, Bapak? Kali ibunya sih terserah, mbok ada yang alhamdulillah, mudah-mudahan bisa mengerti lah yang kita tidak lihat. Cuman kalau ada yang ngobrol, ya jangan ngobrol lah. Ngobrolnya nanti lagi ya, Bibu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan pada poin yang ketiga? Atau ada yang mau mencoba baca dan menerjemahkan? Tidak usah malu, Pak. Orang belajar salah itu hal yang wajar. Ya. Orang yang salah itu diajari supaya tidak salah, bukan dicemooh. Begitu. Al-ilmu bita'alum, yang namanya ilmu itu adalah dengan belajar. Kalau enggak belajar, ya enggak akan dapat ilmu, Pak. Apa malu-malu? Oh, tawaduk semuanya. Kita lanjutkan yang ketiga. Al-Thalif. Yang ketiga. Thumma inna hadhal amala minal mubtadi'i aydan ittiba'un lil hawa wasyahawati. Wallahu yaqul wa man adalla mimman nittaba'a hawah bighairi hudan min Allah faman lam yattabi' hudallahi fi hawa nafsihi fala ahad adallu minhu faman lam yattabi' hudallahi fi hawa nafsihi fala ahad adallu minhu. Thumma, kemudian in hadal amal min al mubtadi' aidan, perbuatan ini mengada-ada dan membikin-bikin sesuatu yang tidak ada dalam syariat dari ahlu bid'ah ini juga hakikatnya adalah apa? Ittiba'u lil hawa, mengikuti hawa nafsu. Definisi hawa nafsu adalah semua hal yang tidak disyariatkan oleh Allah itu adalah hawa nafsu. Ya, hal yang menyimpang, hal yang menyelisihi, hal yang melanggar. Ya, itu hawa nafsu. Falam yasjibu laka fa'lam annama yattabi'uni ahwa'uhum. Sunnya mereka apabila tidak mau mengikuti ajaranmu wahai Nabi, innama yattabi'una ma ahwa'uhum. Sunnya tali mereka itu sedang mengikuti apa yang dihawa nafsui oleh mereka. Ini definisi hawa nafsu. Sehingga ahlul bid'ah ketika mereka mengada-ada yang tidak ada dalam syariat, membikin-bikin syariat yang tidak ada dalam Islam, sesungguhnya dia sedang mengikuti hawa nafsu wa syahwat, dan mengikuti syahwatnya. Dan Allah telah berfirman tentang mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsu. Allah berfirman dan telah memberikan klaim, memberikan vonis. Waman adallu, dan siapa lagi yang lebih sesat, mimman ittaba hawah, dibandingkan dengan orang yang mengikuti hawa nafsunya, bighairi hudam minallah, tanpa adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah pertanyaan yang dimaukan dengannya adalah apa? Berita dari Allah bahwa tidak ada yang lebih sesat melebihi orang yang mengikuti hawa nafsunya dan tidak mau mengikuti petunjuknya Allah. Nah, itulah dia kondisi ahlul bid'ah. Tapi tidak merasa mereka. Mereka tidak merasa, merasanya itu baik terus, Pak. Merasanya itu di atas al-haq. Padahal mereka melakukan yang mereka ada-adakan tanpa adanya petunjuk Allah padanya. Maka Allah sebutkan, siapakah yang lebih sesat dibandingkan dengan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Syatibi melanjutkan ucapannya, faman lam yattabi' hudallah, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuknya Allah, fi hawa nafsi, pada hawa nafsunya, maka tidak ada orang lain yang lebih sesat daripada dia. Tidak ada orang lain yang lebih apa? Lebih sesat daripada dia. Hawa nafsi itu ekor muslimin, ada yang tingkatannya sampai syirik. Allah mewajibkan bertauhid, beribadah hanya kepada Allah semata, tetapi dia malah justru menyembah kepada selain Allah. Hawa nafsu. Allah memerintahkan kepada manusia untuk berislam, dan Allah telah memberitahukan bahwa agama selain Islam itu batil, tidak diterima. Allah telah memberitahukan, tetapi hawa nafsu mereka mengajak mereka untuk menyimpang, mengikuti agama selain Islam. Hawa nafsu. Demikian juga dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Allah mewajibkan kita untuk berpegang teguh dengan wahyu. Ittabi'u ma unzila lakum min rabbikum. Ikutilah oleh kalian apa yang Allah telah turunkan kepada kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti yang lainnya sebagai patokan hidup kalian. Jangan. ikuti saja apa yang diwahyukan. Ternyata ada orang yang lebih malah mengikuti seleranya. Selera itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya hawa nafsunya, keinginan, hasrat yang ada dalam hatinya, mengikuti hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak ditentukan oleh Allah, malah diikuti, mengikuti kemauan hatinya. Ini adalah hawa nafsu. Demikian pula orang yang jatuh pada kemaksiatan dan dosa. Allah telah memberitahukan bahwasanya khamr itu hukumnya adalah haram, riba hukumnya haram, mencuri, berzina hukumnya haram, dilarang. Tetapi malah justru mereka melakukannya. Berarti ketika mereka melakukan itu, mereka mengikuti apa? Hawa nafsunya. Fakat ikhwan, bisa dipahami? Semuanya sesuai dengan kadar dosanya masing-masing. Inna hadzal mubtadi'a fi dinillahi azza wa jal alladhi ja'ala nafsahu mudahiyan lisyari'i qad ja'a dhammuhu fi kitabillahi azza wa jal li'annahu man zagha azagha Allahu qalbahu idh al-jazau an idh al-jazau min jinsil amali fallahu yaqulu falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wa dhalika biittiba'ihim al-mutashabih min al-Qur'ani wa tarki muhkamihi wabtigha'ihim ta'wilih ay tahrifihi. In hadzal mubtadi', sesungguhnya ahlul bid'ah ini yang mengada-ada dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala, alladhi ja'ala nafsahu, yang dia telah menjadikan dirinya mudahiyan lisyari'i, sebagai tandingan bagi Allah, zat yang membuat syariat. Qad ja'a dhammuh, sungguh telah datang di dalam Al-Quran, fi kitabillah, tentang dhammuhu, tercelanya mereka itu. Jadi dalam Al-Quran telah disebutkan adanya orang-orang yang simsam mereka, dan telah disebut Allah mencela mereka. Bukan memuji, ya, bukan memuji. Beberapa ahlul bid'ah itu malah terpuji menurut mereka. Ya, ahlul bid'ah merasa terpuji. Masya Allah, kita ini ya cerdas, bisa membuat kebaikan, bisa membuat ibadah yang belum pernah ada di zaman Nabi. Kita ini memiliki nilai plus. Nilai plus, kata mereka. Karena dulu di zaman Nabi belum ada, sekarang ini ada. Inilah nilai plus kami. Kondisi ahlul bid'ah seperti itu. Dulu zaman Nabi enggak ada yang namanya muludan. Alasan mereka, wong sibuk perang, ngurusi umat, mikirna muludan. Ya ising-isinalah. Kita ini sekarang ini dalam keadaan umatnya harus mencintai Nabi dan memperingati kelahiran beliau. Dan kita ini Masya Allah orang-orang yang baik-baik, menemukan sebuah cara dalam mewujudkan cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka malah memuji diri mereka sendiri. Bahkan mereka mengatakan, orang Yahudi saja sama Nasoro memperingati Nabi mereka kok kelahiran. Natalan itu memperingati kelahiran siapa? Nabi Isa, kata mereka. Masa kita tidak? Harus kita lakukan. Al-Bid'at merasa terpuji dengan apa? Kebidahan-kebidahan mereka ada-adakan. Di zaman Nabi enggak pernah ada, di zaman kita ada. Kita lebih baik daripada zaman Nabi. Ini. Apalagi disertai dengan mereka kan dulu tidak mengenal modernisasi. Mereka taunya tentang onta, padang pasir, ya, orang-orang badui. Mereka menghina. Padahal dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan bahwa mereka orang-orang yang tercela. Dari mana kaitu li annahu, hal ini dikarenakan man zagha, barang siapa yang hatinya menyimpang, azaghallahu qalbahu, maka Allah akan simpangkan hatinya dari kebenaran. Allah sebutkan dalam ayat nanti akan kita baca bahwa mereka adalah orang yang menyimpang, menentang, melampaui batas, bukan orang yang terpuji. Ini idil jaza'u min jinsil amal, karena yang namanya balasan itu adalah setara dengan amal perbuatan. Balasan dari Allah itu sejenis, serupa dengan perbuatannya. Fallahu yaqul, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma zahu, maka tatkala mereka menyimpang, menentang, azaghallahu qulubahum, maka Allah simpangkan hati-hati mereka. Wadhalika, dan hal itu, bittiba'ihimul mutasyabih, hal itu dikarenakan mereka mengikuti ayat-ayat yang masih mutasyabihat, yang masih samar-samar untuk bisa dipalingkan apa yang mereka maukan minal Quran, dari ayat-ayat Al-Quran. Wa tarki muhkami, dan mereka meninggalkan ayat-ayat yang sudah jelas-jelas. Wa btighaim ta'wili, dan mereka mencari-cari ta'wilnya, yakni mencari-cari pentahrifannya, penafsiran yang sesuai dengan hawa nafsunya mereka. Yang sudah jelas-jelas malah ditinggalkan. Carinya yang tidak jelas-jelas supaya bisa cocok sama mereka. Ini. Qala Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun." هن أم الكتاب وخرم تشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Dialah Allah yang telah anzala alaikal kitaba, yang telah menurunkan kepadamu alkitab, yaitu Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat, dari Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang sudah jelas-jelas, gamblang. Ya, hunna umul kitab, itulah sebagai induknya Al-Kitab, tempat kembalinya semua ayat yang lainnya kepada ayat-ayat yang muhkamat. Wa ukhra mutasyabihat, dan di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang lainnya yang masih samar. Ya. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, maka adapun orang-orang yang dalam hati mereka terdapat sifat penentangan, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, mereka akan mencari-cari ayat-ayat yang masih samar-samar. ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, untuk bisa menimbulkan fitnah, pemahaman yang menyimpang, tetapi menjadi rancu karena dibawakan ayat, seakan-akan ayat itu membela dan mendukung pemahaman yang menyimpang. Wabdiha ta'wili, dan juga dalam rangka untuk bisa menafsirkan, memalingkan makna yang sejatinya kepada makna yang mereka maukan, memalingkan makna ayat Al-Quran dari makna yang hakiki yang harus difahami dengan pemahaman tersebut, dipalingkan kepada makna yang mereka maukan. Inilah ahlul bid'ah. Jadi dari ayat ini kita bisa mendapatkan faedah, ahlul bid'ah itu adalah orang-orang yang masih berdalil dengan ayat Al-Quran, masih berdalil dengan ayat, dengan hadis Nabi, tetapi tujuannya adalah dua hal ini, ibtighal fitnah wa ibtighaa ta'wili. Mereka membawakan hadis Nabi, umpamanya tentang keutamaan membaca la ilaha illallah. Beberapa riwayat banyak tentang hal ini. Untuk kemudian mereka membawanya kepada tata cara yang mereka lakukan. Mereka membawakan hadis-hadis tentang syafaat, ya, untuk kemudian mereka menimbulkan fitnah, fitnah bid'ah di tengah-tengah umat dengan menyerukan syafaat yang tidak syar'i, tetapi disebutkan dalil tentang keutamaan bersyafaat atau tentang hadits syafaat. Berbagai macam hal. Salawat juga seperti itu, macam-macam. Demikian pula ayat-ayat Al-Qur'an, fadhkuruni adzkurkum, atau perintah untuk berzikir dengan zikran kathira, ya, atau perintah ala bidzikrillah tatminul qulub. Ayat-ayat ini masih umum untuk kemudian mereka timbulkan fitnah di tengah masyarakat dengan sebuah bid'ah tertentu, model zikir tertentu, dengan menampakkan ayat-ayat tadi di atas supaya umat tertipu seakan-akan yang bid'ah itu tersyariatkan karena adanya ayat yang menjadi penguat perbuatan mereka. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ini dia. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, maka itu akan menenangkan hati. Kemudian mereka melakukan zikir berjamaah bareng-bareng sambil menangis-nangis dan melakukan berbagai macam amalan yang tidak disyariatkan tetapi dilabeli dengan ayat. Inilah fitnah. Bisa dipahami? Dan sekaligus mereka memalingkan ayat dan hadis itu dari makna yang sebenarnya kepada makna yang mereka maukan. Alhamdulillah. Sudah ada apa itu? Itu apa itu? Belum ya? Itu nembang-nembang? Beberapa masjid ketika puji-pujian malah nembang tombo hati. Faqad sahha an Aisyah radhiyallahu anha, dan sungguh telah sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, anha qalat, bahwasanya Aisyah mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah, huwa alladhi anzala 'alaykal kitaba al-akhir al-ayah. Faqala Rasulullah alaihi salatu wasalam, idza ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samallahu fahdharuhum. Wa fi riwayatin qala, fa idza ra'aytum alladhina yujadiluna fi fa hum alladhi 'anallahu fahdharuhum. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, huwallazi anzalal kitaba 'alaika, dan seterusnya ayat, maka Rasul mengatakan, idza ra'aitum, apabila kalian melihat, alladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, orang-orang yang mencari-cari ayat-ayat yang masih samar, faulaika, maka berarti mereka itulah orang-orang yang telah Allah sebutkan dalam ayat ini. Mereka orang-orang yang memiliki sifat zaig. Fahdaru, maka berhati-hatilah kalian dari mereka itu. Wa fi riwayatin, di dalam sebuah riwayat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, fa idza ra'aytum alladhina yujadiluna fi, apabila kalian melihat adanya orang-orang yang sukanya berjidal di dalam tentang ayat-ayat yang mutasyabihat, fahum alladhina 'ala Allah, maka mereka itulah orang-orang yang Allah maksudkan di dalam ayat ini. Mereka orang-orang yang fi qulubihim zayghun, di dalam hati-hati mereka terdapat sifat penentangan. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kalian dari orang tersebut. Bisa dipahami hadirin? Alhamdulillah. Semisal faham khawarij ikhwan, yang mereka membawakan ayat tentang man lam yahkum bima anzalallahu falyahkum al-kafirun, difahami oleh mereka ngawur, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Pemahaman mereka terhadap ayat ini adalah bahwa siapapun yang melakukan dosa-dosa besar, berzina, mencuri, atau yang lainnya, berarti dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Sehingga Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar dan meyakini bahwa pelaku dosa besar nanti di akhirat kekal selamanya dalam neraka. Inilah Khawarij, pemahaman yang batil. Nabi alaihissalatu wassalam, Rasulullah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Tidak mengkafirkan dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, man mata ala tauhid, atau man mata la fi, man mata yaqul la ilaha illallah wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana lupa lafaz depannya, barang siapa yang dia mati di atas tauhid, fadakhala aljanna, dia akan masuk dalam jannah, wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina dan walaupun dia mencuri, tetapi syaratnya dia mati di atas tauhid. Ini menunjukkan bahwa dosa besar itu tidaklah mengeluarkan orang dari Islam. Ini. Adapun Khawarij, fahamnya faham yang batil, hawa nafsu, pokoknya siapa yang melakukan dosa besar berarti dia tidak mengikuti hukum Allah. Hukum Allah mengatakan dosa malah dia lakukan, berarti dia kafir. Dengan ayat, ayatnya dicari-cari, nemu. Dan dipeganglah mereka, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa'alaikumul kafirun. Sehingga antar mereka pun saling mengkafirkan. Bukan hanya mengkafirkan selain golongannya mereka. Ya. Kalau yang lainnya dikafirkan, oh iya, mereka tukang mengkafirkan. Bahkan antar mereka saling mengkafirkan. Beberapa waktu kejadian kemarin di Nusa Kambangan, sebagai informasi saja ya, sangat mengherankan dan lucu kejadiannya. Antar mereka di dalam yang ditangkap atas kasus vonis teroris pengeboman, sama-sama teroris dan garisnya mereka sama-sama itu, memang mereka satu tempat, antar mereka saling mengkafirkan. Karena apa? Di antara mereka ada yang masih menerima PB, pembebasan bersyarat, remisi. Orang mendapatkan remisi, potongan hukuman itu jika dia mentaati peraturan di LP. Nah, orang yang mengikuti peraturan di LP karena ingin mendapatkan remisi dikafirkan sama mereka karena dia telah mengikuti ajaran tauhid. Di antaranya adalah tokoh besarnya mereka telah dikafirkan oleh mereka karena PK, peninjauan kembali kasusnya yang dilakukan di Cilacap kemarin. Siapa peninjauan kasus kembali? Siapa kasusnya siapa? ABB. Tahu ABB? Dikafirkan oleh tokoh mereka karena ABB telah melakukan hukum tauhid. Jadi antar mereka saling mengkafirkan. Ya, dan saling bermusuhan antar mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah mereka orang-orang yang fi kulubihim zaihun. Tidak mau mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.